Mereka mau bertobat, mereka enggak mau bertobat, semuanya kembali kepada Allah. Maka semenjak turun ayat ini Rasulullah berhenti daripada qunut. Ini enggak diterima oleh Rasulullah SAW ketika ini. Dan ternyata mereka kelak masuk Islam, suku-suku ini belakangan. Ada juga doa Nabi yang enggak diterima, dia minta kepada Allah agar jangan sampai umat ini berantuk satu sama lain, berpecah belah. Sebagian menghabisi sebagian lainnya, sebagian menumpahkan darah sebagian lainnya, tapi Allah enggak kabulkan. Ini semua menunjukkan Nabi itu adalah makhluk yang dia juga berdoa kepada Allah, dan tidak semua doanya dikabulkan, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berkat doa Nabi SAW ini, urwah al-bariqi, apapun yang dijual akan beruntung. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kepada manusia mawahib, kecenderungan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ada dia ahli berdagang, apapun dia jual laku. Ya, pintar dia menarik pelanggan, pintar dalam berdagang. Tapi kalau anda kata disuruh bekerja, enggak bisa dia. Menunjukkan manusia mawahib, memiliki banyak perbedaan, kecenderungan. Ada yang ahli dalam berdagang, antum suruh dia mungkin perbaiki ini, enggak bisa, perbaiki itu, enggak bisa. Tapi kalau berdagang, semuanya laku dijual. Ada yang dia berdagang enggak bisa, tapi antum suruh perbaiki ini, perbaiki itu, semua bisa dia. Perbaiki lampu, perbaiki ini, semua bisa. Macam-macam. Ada yang tipenya pekerja, ada yang tipenya itu pedagang, ada yang tipenya adalah yakni wira swasta, tipenya menjadi bos, berbeda-beda. Ada tipenya yang menjadi anak buah, semua berbeda-beda. Dengan itulah Allah tegakkan dunia ini. Baik. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam menjelaskan sebagian daripada faidah-faidah ilmiah yang didapat daripada hadis ini, jawazul wakalah fi ma tadkhuluhu an-niyabah min al-a'mal. البيع والشراء فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة الباقي بشراء الشاه. Hadis ini menunjukkan yang bolehnya kita mewakilkan pekerjaan-pekerjaan yang memang boleh diwakilkan, seperti berjual beli. Boleh kita wakilkan kepada anak kita, tolong belikan, nah ini uangnya, yang sifatnya sederhana. Atau kita katakan, tolong kau jualkan ini kepada temanmu. Boleh tawkil, boleh mewakilkan. Di mana Rasulullah di sini tidak langsung dia membeli, tapi dia wakilkan. Maka boleh tawkil dalam jual beli, dan dalam perkara-perkara lain, sampai dalam nikah pun boleh tawkil. Ya, antum enggak bisa datang, antum mewakilkan kepada seorang, ya, menjadi pengganti antum. Boleh kan? Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mewakilkan salah seorang sahabatnya untuk meminang dan menikahkan salah seorang sahabiyah untuk Rasulullah SAW. Maka boleh tawkil, boleh kita wakilkan. Dan hadis ini menunjukkan yang kedua, bolehnya al-bay'ul fuduli atau tasarruf al-fuduli yang tadi kita jelaskan. Arti fudul dalam bahasa Arab adalah kata-kata fadl. Fudul artinya kelebihan. Bay'ul fudhili yakni jual beli yang ada kelebihannya di sana. Ya. Dua kali lipat. Di antara faedah hadis ini bahwasanya kalau kita disuruh seorang untuk membelikan kambing tertentu untuk jenis kurban, boleh kita beli kemudian, boleh dijual terlebih dahulu jika tidak ditentukan jenis kambingnya dan seterusnya. Tapi ketika dibeli kambing itu untuk kurban, antum telah beli ini kambing, saya beli untuk kurban, enggak boleh diperjualbelikan. Ya. Kalau sudah ditentukan dia barang tersebut, antum keluarkan uang. Ya. Kalau anda kata masih sifatnya, tolong kau carikan kambing lah kira-kira nanti untuk kurban. Kita persiapkan. Tanpa ditentukan. Pokoknya kambing ini. Tapi ketika ditentukan, sudah dibeli, kemudian dibawa, ini kambing untuk kurban. Ditentukan dia niatnya, ini kambing untuk kurban, ini barangnya untuk kurban. Setelah itu enggak boleh lagi dijual beli. Kalau belum ditentukan masih boleh diperjualbelikan. Di mana kambing ini kata Rasulullah SAW adalah, ya, belikan aku kambing, mungkin akan digunakan untuk udhiyah, sembelihan. Dia beli, dia jual. Dibolehkan. Kalau Allah sudah ta'in, sudah inilah kambingnya yang akan diperuntukkan untuk kurban, enggak boleh diperjualbelikan lagi. Kalau dikatakan ini untuk Allah, untuk kurban, enggak boleh diperjualbelikan lagi. Enggak boleh dihibahkan. Karena telah terikat dia dengan hak Allah SWT di sana, bukan hak kita lagi untuk Allah SWT. Kemudian hadis ini menunjukkan keberkahan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Urwah Al-Bariqi, sehingga apapun dia jual akan laku. Banyak sahabat-sahabat yang seperti ini, ya, seperti Abdurrahman bin Auf, batu pun dia jual laku. Abdurrahman bin Auf sampai di kota Madinah, sibuk orang Ansar bilang sama dia, "Wahai Abdurrahman, aku ini punya kebun ini. Kita bagi dua, satu bidang untukmu, satu bidang untukku." Karena ketika Rasulullah persaudarakan mereka, ketika itu dalam hukum awalnya persaudaraannya mengikat, saling waris mewarisi satu sama lain. Begitulah strategi Rasulullah ketika datang ke Madinah. Dipersaudarakan Abdurrahman dengan salah seorang Ansar. Berkata orang Ansar ini, karena Abdurrahman itu pindah dari Mekah tanpa membawa apapun juga, dalam keadaan terusir, diberikan oleh orang Ansar ini satu bidang kebun ini, kita bagi dua, setengah untukmu, setengah untukku. Bahkan dia katakan, ini aku punya dua istri ini, kau lihat mana yang kau kagumi, kau ceraikan nanti kau ambil satu. Subhanallah. Ini menunjukkan alangkah dermawannya orang Ansar, dan sampai sekarang itu masih berbekas di kota Madinah, kedermawanan orang-orang Ansar. Ahlu Madinah khair, baik mereka. Mereka lembut, lunak, berbeda dengan ahlu Mekah sampai sekarang. Kemudian ikhwan rahimakumullah, apa kata Abdurrahman? "Terima kasih banyak saudaraku, dengan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang kau tunjukkan, kau berikan kepadaku. Tetapi kayaknya aku butuh satu aja. Tunjukkan aku mana pasar. Enggak payah. Tunjukkan aku di mana orang-orang sini berjual beli." Dibawa, satu minggu aja dia berjual beli, langsung dia nikah. Ya? Tangannya udah merah, ada hinai. Rasulullah tanya, "Baru nikah ke Abdurrahman?" "Iya Rasulullah." "Aulim walau bisyat, walimah lah walaupun seekor kambing." Ini Abdurrahman bin Auf. Ya? Memang berdagang, dermawan, kaya raya. Orang Ansar banyak mereka enggak tahu berdagang, mereka ahli bertani. Dan begitulah Allah ciptakan dunia ini, ya. Setiap orang memiliki masing-masing yakni kecenderungan berbeda-beda, agar dengannya saling butuh membutuhkan. Kalau semuanya pedagang, kacau kita. Semuanya petani, kacau juga kita. Harus ada pedagang, petani dan seterusnya. Kemudian hadis ini menunjukkan yakni hendaklah seorang yang apa namanya, dilakukan baik oleh seorang lain atau diberikan kebaikan kepada dirinya dari orang lain, hendaklah dia berupaya untuk membalas kebaikan tersebut dengan hal serupa, kalau enggak dengan doa. Islam mengajarkan orang yang berbuat suatu kebaikan kepada orang lain hendaklah dibalas, ya, dan Nabi senantiasa membalas kebaikan dengan kebaikan serupa, bahkan lebih daripada itu. Dalam kondisi antum enggak bisa membalas, maka doakanlah dia, ya. Dan di sini Rasulullah SAW mendoakan Urwah Al-Bariqi. Kalau antum diberikan orang sesuatu kebaikan, antum enggak bisa balas dengan hal serupa, katakan apa? Jazakallahu. Itu paling minim itu. Jangan antum sampai jazakallah pun bakhil. Katakan jazakallahu khairan. Semoga Allah yang balas kebaikanmu ini, aku enggak bisa balas. Ya. Itu menunjukkan pribadi muslim itu begitu luhur, ya, moralnya tinggi. Dia akan balas kebaikan dengan kebaikan serupa atau lebih besar badannya. Jika enggak mampu dengan minimal ucapan-ucapan, ya, jazakallahu khairan. Kemudian berkata Syabullah al-Besar, "Annal faraha bi sid dunya wa ziyadatiha la tunafil ittijah ila Allah Ta'ala." Seorang dia bergembira, berbahagia ketika mendapatkan kenikmatan dunia, ini tidak menghalangi dia untuk terus-menerus menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum beruntung, enggak ada masalah, antum ketika itu senang, gembira, ya, selama kegembiraan itu antum salurkan dalam bentuk taat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak salah. Ya, Rasulullah diberikan keberuntungan, dia gembira dengannya, enggak salah. Malah ketika antum beruntung sedih, kita heran ini. Aduh, untung pula aku hari ini. Dipertanyakan ini orang seperti ini. Wajar gembira dia, tetapi jangan sampai kegembiraan itu membuat dia malah tergelincir dalam maksiat, tidak mensyukur nikmat. Silakan bergembira. Selama bukan dunia itulah hammuhu, bukan dunia itulah kesibukan dia, segalanya ke sana dia curahkan. Itulah semua daya upayanya, pemikirannya, tenaganya, semua untuk dunia. Sampai-sampai dilupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia lupakan hak dirinya kelak untuk mendapatkan investasi di negeri akhirat. Dia lupakan untuk menabung akhiratnya, sibuk dengan dunianya, tambah. Perluas jaringan, perluas usaha, tambah karyawan, tambah terus. Tapi lupa dia dengan investasi akhiratnya. Enggak teringat dia untuk infak, sedekah, enggak teringat untuk haji, enggak teringat untuk umrah. Enggak teringat untuk memberi makan orang-orang miskin, sibuk dengan hartanya. Bahkan mungkin enggak teringat untuk memberikan hak keluarganya dengan baik. Mungkin istrinya pun dia zalimi. Untuk istrinya pun payah dia keluarkan, untuk anaknya, bahkan untuk dirinya sendiri pun payah. Ini kalau orang telah mencapai kekikiran yang dalam. Makanya Allah berkata, "Waman yuqashshuha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa menjaga daripada sifat kikir dalam dirinya, mereka itu adalah orang-orang beruntung. Kalau sudah kikir sampai diri sendiri pun dia payah menikmatinya, ya, uangnya banyak, bajunya tuh enggak pernah ganti, kumal, mandi pun malas, nengok mukanya kita pun langsung seketika muak. Ini orang enggak pernah mandi, ini orang enggak pernah menikmati kekayaannya. Di mana-mana hartanya ada, rumahnya rumah ruli dia tinggal. Mungkin vilanya, mungkin ada di sana tempat-tempat vila-vila, rumah-rumah yang megah itu. Ya, disewakan, uang dibungakan, pinjamkan sana, pinjamkan sini, berbunga. Nengok penampilannya pun kita mau muntah. Subhanallah, ya. Tinggal di rumah ruli, rumah kayak kapal pecah, uang banyak, ini udah Allah cabut kenikmatan harta baginya itu. Makannya pun benar-benar payah. Ya. Kalau udah kena seperti ini, udah habislah dia ini. Udah dapat neraka sebelum masuk neraka nanti. Allahul musta'an. Jadi selama bukan dunia itu ham, bukan dunia itu tujuan hidup kita, enggak ada masalah. Dan kaidahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kunci keberhasilan yang harus antum selalu pahami, camkan, ingat. Kata Rasulullah, "Man kanatid dunya hammuhu, man kanatid dunya hammuhu farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa yang dunia itu tujuannya, maka Allah akan jadikan senantiasa dia dilanda kefakiran yang ada di pelupuk matanya, di kedua pelupuk matanya, terus menerus merasa fakir. Walaupun mungkin dia punya segudang harta, mungkin dia sudah punya kapal pesiar, tapi masih merasa kurang. Itulah orang miskin. Ya, mangkana tid dunya hammahu farraqallahu amra, Allah akan persulit urusannya. Allah akan kacaukan semua perkaranya. Waja'al faqra baina 'ainai. Allah akan jadikan selalu kefakiran ada di antara kedua pupuk matanya. Orang-orang seperti ini sebagaimana Rasulullah katakan kepada Hakim bin Hizam, "Wahai Hakim, orang yang dia itu ambisi dengan dunia, ketika diberikan dunia terus-menerus dia itu ambisi dengannya, itu sama dengan orang-orang yang makan enggak pernah kenyang. Itulah mereka. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini, ikhwan. Bahaya kita kalau makan enggak pernah kenyang. Bahaya seri. Begitulah nasib orang-orang yang dunia tujuan hidupnya. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Barang siapa yang akhirat itu tujuan hidupnya, itu yang dia capai, itu yang dia ingin kejar, ya. Jama'allahu lahu amrah. Allah akan mudahkan urusannya, kumpulkan urusannya, dipermudah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan buat kekayaan itu ada dalam hatinya. Itu kekayaan yang hakiki. Di mana? Dalam hati dia. Ketika dapat harta banyak, dia merasa ridha, qanaah, bersyukur. Ketika pun enggak Allah berikan kepadanya banyak harta, dia terus-menerus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itulah namanya kekayaan yang sejati. Kata Nabi kita, laisal ghina an kasratil 'arad. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta. Walakinnal ghina ghina an-nafs. Yang namanya kaya adalah kekayaan hati. Kata Rasulullah, jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa ya'tihi ad-dunya wa hiya radhimah. Allah akan kumpulkan semua urusannya, permudah urusannya. Kemudian Allah akan jadikan dalam hatinya sifat kaya, dan dunia datang kepadanya sementara dunia itu begitu hinanya bagi dirinya. Datang dunia, datang dia hinakan dunia itu, enggak ada apa-apanya. Artinya enggak merubah gerak-geriknya, tingkah lakunya, amal ibadahnya enggak berubah. Karena banyak orang ketika dapat dunia berubah dia. Yang dulunya itu dia tawadhu jadi sombong, berubah. Ya. Yang dulu itu bersyukur sekarang jadi kufur. Ini berubah. Allahumma musta'an. Kemudian enggak masalah tadi kita katakan dia senang selama dia memang gunakan semua untuk berbuat taat kepada Allah. Dia infaki orang-orang yang wajib diinfakkan dan seterusnya. Kemudian hadis yang mulia ini menunjukkan dalam berjual beli tidak ada keuntungan itu dibatasi dengan persentase tertentu. Ada orang bilang enggak boleh lebih daripada 10%. Salah. Ya, ini hadis menunjukkan 100% pun untung antum boleh. Dia beli dengan 1 dinar, dia beli 2, dia jual 1 lagi. Ya. Jadi enggak ada batasan dalam berbisnis, dalam mencari keuntungan. Tidak ada satupun hadis yang benar mengatakan harus maksimal 10%. Enggak ada. Untung itu enggak ada. 100% pun boleh. Bagaimana kalau 200%? Boleh enggak? Boleh juga. 300%? Boleh juga. Enggak ada larangan selama tidak ada unsur penipuan, unsur menzalimi. Karena mentang-mentang dia enggak tahu, seharusnya untung 100%. Dia buat 1000% untungnya karena orang ini enggak tahu. Ah, ini bahaya. Karena enggak tahu warga dia dah. Ini menzalimi. Ini dilarang. Enggak ada masalah antum jual barang keuntungan 100%, 150%, enggak ada. Enggak ada masalah. Silakan saja. Walaupun kaidah dasarnya dalam berjual beli hendaklah orang itu samahan. Toleransi dia, jangan terlampau payah kali. Ya, dalam berjual beli permudah ajalah. Berkata Rasulullah SAW, rahimallahu abdan samahan idza ba', samahan idza ishtara. Rawahul Bukhari wa Majah. Allah merahmati seorang hamba yang begitu toleransinya ketika menjual dan begitu toleransi dalam membeli. Gampang aja dia. Ketika jual enggak payah-payah dia. Pak, kuranglah Pak. Okelah. Enggak payah. Kira-kira ada untung masuk akal dah. Samahan idza ba', dia toleransi ketika berjualan. Kita pun senang, dah ambil aja lah. Senang kita. Wa samahan idza ishtara. Dia pun toleransi ketika membeli. Enggak ngotot kali. Kadang ada orang ngotot, kita pun malas. Akhirnya adalah beli tempat lain aja lah. Ini terlampau ngotot dia. Ya. Selama kira-kira memang harga pasar seperti itu, beda-beda tipis, sudahlah. Kadang orang gara-gara beda 500 perak, dia mau sampai ke Nagoya pergi, ongkos ke Nagoya sampai berapa ribu. Ya. Jadi, toleransi. Tentunya toleransi ini enggak membuat antum itu harus ngambil untung banyak-banyak sekali. Sehingga akhirnya, ya, karena dia enggak tahu, antum menjadi minyak. Kalau andai kata sama-sama tahu, dan silakan aja, enggak ada masalah. Dan semua ini ikhwan terpulang kepada hukum pasar, diserahkan kepada hukum pasar. Pasar itu kalau yang akan menentukan harga. Banyak barang membuat harga turun, sedikit barang membuat harga naik. Banyak tuntutan, barang sedikit dia pun menjadi naik. Ini hukum pasar. Baik. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Tafadhal. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صراع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في دروعها وعن صراع العبد وهو عابق وعن صراع وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. طيب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwasanya Nabi SAW melarang untuk menjual janin yang masih terdapat dalam perut binatang ternak sampai dia melahirkan terlebih dahulu, dan melarang untuk menjual susu di dalam yakni yang masih di dalam ternak. Rasulullah melarang menjual air susu yang masih dalam yakni apa bahasa Arab mesin ini atau saya itu susu ternak apa saya kehilangan bahasa kita. Rasulullah melarang menjual susu yang masih dalam dara, enggak tahu saya mesin ini itu susu juga kantong susu. Oh iya, tetek. Barakallahu fiik. Yang masih dalam tetek ternak sampai dia diperas terlebih dahulu. Wa an syira'il abdi wa huwa abiq. Rasulullah melarang menjual abdi, menjual seorang hamba yang statusnya masih dalam keadaan pelarian, hamba yang lari. Wa an syira'il maghanim hatta tuqsam. Rasulullah melarang menjual harta rampasan perang sampai kelak dibagikan terlebih dahulu. Wa an syira'is shadaqati hatta tuqbad. Dan Rasulullah melarang menjual sedekah atau zakat sampai hal tersebut dimiliki terlebih dahulu oleh orang yang memiliki, yang berhak mengambil zakat. Wa an darbatul ghais. Rasulullah melarang menjual hasil daripada penyelaman, seorang penyelam yang dia menyelam ke dasar lautan untuk dijual sebelum dimiliki, berupa apa yang dalam lautan, perhiasan apa dalam lautan, mutiara. Antum udah kasih uang sama dia langsung, saya mau mutiara lah, saya kasih 500 ribu, tolong ambilkan dulu di dalam lautan. Gak tahu, tak dapat, tak enggak, besarnya kecilnya gak tahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah Al-Bazzar dan Al-Qutni, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, dengan sanad yang dhaif. Karena dia daripada hadis Syahr bin Hawshab. Dan orang ini diperbincangkan di kalangan para ulama hadis. Tetapi Syekh Abdullah Al-Basam menyebutkan sanad hadis ini adalah hasan, dan makna hadis ini semuanya benar. Hadis ini berputar tentang masalah jual beli yang dilarang karena kembali kepada gharar, ketidakjelasan. Ya. Di sini dilarang jual beli apa? Janin yang masih dalam perut. Antum beli anak unta, mana anaknya? Masih dalam perut. Beli anak kambing, mana dia? Masih dalam perut. Beli susu, ya. Semua yang masih dalam teteknya unta itu antum borong. Nah, saya kasih 200 rial, mau saya beli semuanya. Belum lagi diperas, enggak tahu berapa jumlahnya. Membeli hamba, hambanya lari entah ke mana, hilang dia. Ya, membeli harta rampasan perang yang belum dibagi-bagi. Belum jelas lagi, jangan-jangan bagiannya antum sedikit atau banyak sudah diperjualbelikannya. Ya, memperjualbelikan sedekah yang belum lagi dia pegang. Walaupun dia berhak tapi belum didapat. Masih dalam hitungan-hitungan kalkulasi panitia zakat, dia sudah siapkan, sudah dia jual. Bahaya ini. Dan menjual yakni hasil daripada selaman penyelam, ini dilarang semuanya kembali kepada qarar. Kita sebutkan di antara sebab jual beli itu terlarang karena ada unsur qarar atau jahalah, enggak jelas, samar-samar, ya. Belum tentu dapat diserahkan, belum dimiliki. Ini semua menjadi sebab jual beli itu terlarang. Kita baca hadis berikutnya dulu, nanti kita selesaikan semua. Faddal. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرار فإنه غرار رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. Dari ابن مسعود رضي الله تعالى عنه dia berkata bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم jangan kalian membeli ikan yang masih dalam air karena itu adalah merupakan gharar, jual beli yang sifatnya enggak jelas, maksudnya dalam kolam yang luas yang enggak bisa diketahui jumlahnya. Kalau dalam akuarium, antum sekarang beli ikan mas dalam air juga kan? Pergi ke pasar, dalam akuarium mungkin ditangkap. Boleh enggak? Boleh. Ini maksudnya dalam air yang enggak jelas. Antum jual di dalam sungai. Ikannya mana dalam sungai, Pak? Jual ikan dalam laut. Ini tentunya enggak dibolehkan. Ya. Masuk ke dalam goror ini yang sekarang mungkin sifatnya apa namanya, antum mau mancing, bayar dulu, bayar 20 ribu uang masuknya. Kalau andai kata antum pandai mancing dan rezeki antum bagus, mungkin antum pulang bawa uang 200 ribu. Ya, dapat antum entah 20 ekor ikan, masing-masing sekilo. Ya kan, kalau andai kata apes 20 ribu sampai sore, sepeser pun gak dapat, antum keluar dengan capek. Ini dilarang. Ya, ada unsur spekulasi di sana. Tak boleh. Yang boleh antum masuk, kemudian dapat ikan, setelah dapat ditimbang, baru dibayar. Taib. Kata Rasulullah, fa innahu gharar, sesungguhnya membeli ikan di air itu adalah perkara yang gharar. Rawahu Ahmad. Hadis diqra Imam Ahmad, dan Imam Ahmad menyarkan hadis ini adalah perkataan daripada Ibnu Mas'ud, artinya mauquf. Kalaupun dia mauquf, maka hadis ini memiliki hukum marfu karena dia berkaitan dengan hukum dalam agama. Ya. Baik. Dari kedua hadis yang tadi kita bacakan, ya. jelas menunjukkan larangan jual beli gharar. Apa itu gharar? Berkata Syekh Abdullah Al-Basa, ma tuya'anka ilmuh wa khafiya 'alaika batinuh min majhulin aw ma'dum aw ma'juzun 'anil husuli 'alaihi aw ghairu maqdurin 'alaihi fa hadha kulluhu gharar. Gharar itu adalah sesuatu benda, perkara yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, atau engkau atau tersembunyi beberapa sisi daripada barang tersebut bagi dirimu, ya, baik barang tersebut tidak dikenal dalam persepsimu, enggak jelas apa barangnya, atau barangnya itu enggak ada, atau barangnya itu ada tapi enggak bisa diserahkan karena lari dan seterusnya, seperti menjual ikan dalam air, yang apa namanya, menjual burung di udara, ya, atau dia enggak dapat diserahkan. Ini semuanya gharar. Menjual barang yang dapat diserahkan itu gharar. Mereka sepakat ini semua jual beli yang dilarang. Disebabkan karena jahalah, ketidakpastian tentang perkara tersebut akan membuat memakan harta dengan jalan yang batil, akan membuat munculnya perselisihan, pertengkaran. Ya, coba antum bilang, saya punya hamba loh ini, budak sahaya, cantik orangnya, harganya seharusnya 1000 dinar, tapi karena dia sekarang lari dahlah, kasih aja 1 dinar pun jadilah. Dikasih, dapat dia, rugi. Siapa yang rugi? Menjual, enggak dapat. Siapa yang rugi? Pembeli. Ini ada unsur spekulasi, dilarang. Akan membuat munculnya perkelahian, pertentangan, perselisihan. Ya. Karena itulah dia dilarang. Jadi disebutkanlah contoh-contohnya adalah menjual apa-apa yang masih terdapat dalam perut binatang ternak. Enggak boleh. Jual anak kambing, anak sapi, anak unta. Boleh enggak dijual dia? Saya mau beli anak sapi dalam perut ibunya inilah. Boleh? Enggak boleh. Kalau dibalik, antum pengin beli sapinya tapi dia hamil. Ibunya antum pengin beli tapi dia hamil, tentunya dikasih harga naik. Boleh enggak? Jelas ini ibunya yang mau beli. Boleh enggak, Ridho? Boleh enggak? Boleh. Jelas barang ini dia. Yang antum ingin beli itu adalah ibunya. Anaknya mengikut. Dan kaidahnya, ini kaidah dalam kaidah fiqhiyah. Kata para ulama, yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Ya. Yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Sah jual beli sesuatu yang dia itu mengikut kepada yang besar, selama dia tidak dipisahkan, bukan dia menjadi tujuan dalam berjual beli. Kalau dia tujuannya, enggak boleh. Gharar. Ya. Kalau anda kata dia taba' mengikuti ibunya, boleh. Antum beli, saya mau beli ini unta hamil ini, unta bunting saya beli ini. Ya. Ini karena dia bunting, diharapkan setelah itu dia akan melahirkan ini. Kayaknya harganya itu lebih tinggi. Boleh? Boleh. Ya. Dia jual lah misalnya harga unta biasanya, kalau biasa-biasa mungkin 3.000 rial. Dibuatlah 3.500, 4.000. Ini boleh enggak? Boleh. Karena ibunya yang dibeli. Tapi kalau anda kata anaknya yang dibeli, jangan-jangan ketika keluar mati dia, uangnya diterima, sudah dibelanjakan, ya kan? Dihargakan mungkin harganya cuma 300 rial, ternyata keluar 2 ekor keluar, ya kan? Rugi, makanya dilarang spekulasi. Kemudian contoh lain adalah menjual susu yang masih dalam tetek binatang ternak. Ini pun dilarang. Enggak jelas berapa banyaknya. Jangan-jangan dalamnya darah semua, enggak ada susunya. Atau jangan-jangan dalamnya susu semua. ya, diborong dengan harga yang murah. Kemudian contoh lainnya adalah menjual hamba yang masih dalam status lari, pelarian. Kenapa dilarang? Karena dia enggak mampu menyerahkan kepada Anda. Jangan-jangan dapat, jangan-jangan enggak dapat. Saya mau beli ini, Pak, budak bapak yang lari. Tapi nanti kok dapat, serahkan kepada saya, ini uangnya. Enggak dapat-dapat. Timbul perselisihan, permusuhan. Ya. Menjual burung, dia punya burung yang mahal. Burung apa yang mahal? Murai batu contohnya, tapi lepas. Harganya 3 juta, 300 ribu aja lah, Pak, sini. Dekat-dekat sini dia itu, mungkin dekat-dekat situ dia. Bahkan nampak barangnya. Nah itu dia, Pak, ada sponnya itu, Pak, 300 ribu sini. Tangkaplah, tangkaplah. Ini enggak boleh. Ya? Karena enggak dapat diserahkan. Atau menjual al-maghanim, harta rampasan perang. Dia ikut berperang nih, menang. Ada jatah dia di sana. Belum lagi dapat jatah dia dijual. Dilarang. Ya. Karena enggak jelasnya berapa yang didapatkan. Atau menjual sedekah. Miskin nih. Dia udah dapat. Dia tahu ini dalam hitungannya masjid ini ngasih, masjid Sabirun aja ngasih, masjid ini ngasih. Kayaknya banyak ini. Dari masjid ini kayaknya 10 kilo, ini 20 kilo. Okelah. Saya jual aja lah, Pak. Nanti kok dapat saya beri 50 kilo dapat uang. Ternyata enggak dapat sama sekali, lupa pengurus masjid. Makanya dilarang. Sehingga jelas. Atau andarbatil ghaid, menjual hasil yakni selaman para penyelam. Ya, penyelam mengatakan di bawahnya ada Titanic ini. Ini kayaknya wuih, banyak dalam harta karun ini. Saya mau jual lah. Enggak boleh. Ya, enggak jelas semuanya itu. Menjual air, apa namanya, ikan dalam air. Semuanya dilarang karena enggak jelas, karena enggak mampu diserahkan dan seterusnya itu semua. Adapun ikan, jika memang dia nampak, kolamnya kecil. Nampak antum ikan itu ada 10 ekor. Nampak itu yang besar itu. Berapa sekian? Boleh. Kalau andai kata kolamnya itu kecil tapi gelap, airnya keruh, dalam, enggak tahu antum untuk ngambilnya apakah ada atau enggak boleh. Selama bisa dilihat dan seterusnya boleh dia. Jadi ikhwan rahimakumullah, gharar ini banyak sekali, luas sekali lapangannya, luas sekali perkaranya. Ya, enggak dapat kita batasi, luas sekali. Dan dia adalah merupakan jual beli yang dilarang dalam agama. Ya, yang terbiasa terjadi pada masa zaman jahiliyah. Masuk ke dalam jual beli gharar adalah jual beli yang disebut orang Arab dengan apa? Bai'u. Yang mereka sebut adalah aliyah nasib. Bai'u aliyah nasib. Jadi nasib itu di bahasa Arab. Ya nasib, nasib. Apa itu bai'u aliyah nasib? Jual beli seperti dahulu kala. Apa namanya? SDSB, apa lagi namanya? Porkas. Itu bai'u aliyah nasib. Nasib-nasiban dia. Beli kupon, nanti diundi. Yang dibelinya kupon. Ya. Dulu ketika ada jual beli nih, Huan, banyak kali orang jadi gila. Sampai orang gila pun ditanya. Masya Allah. Mimpi, pokoknya kerjanya gimana supaya mimpi tidur. Ya. Kuburan-kuburan tuh jadi tempat rujukan orang. Subhanallah. Kuntilanak, kuntilemak, enggak lagi ditakuti. Diburu orang, nyari nomor. Ada yang sampai dia bakar istrinya karena kuponnya itu kecuci. Macam-macam ceritanya. Dapat rupanya, marah dia bakar istrinya. Subhanallah. Ini bai'ul nasib. Ya. Apakah bai'ul nasib itu sudah hapus di negeri kita ini? Seperti itu hapus. Jadi gelap-gelap. Tapi yang namanya judi melalui SMS sama bai'ul nasib. Premium 3.000 per SMS. Provider ngirim ke antum ini. Mau keberuntungan 100 juta, mau umroh bersama ustaz ini macam-macam. Ini bai'ul nasib ini. 3.000 lewat, aduh nasib, masih belum dapat rezeki. Ini sekarang marak melalui SMS-SMS ini. Maka antum abaikan itu. Kalau masuk ke handphone antum, ya, rezeki nomplok ini semua. Ish, semuanya itu baik oleh ya nasib semuanya itu. Kenapa banyak orang ketipu? Karena dia ingin kaya dengan cara yang cepat dan mudah. Itulah yang tertipu. Kalau orang dia mau kaya dengan susah payah, enggak akan mungkin tertipu. Telepon, "Pak, Bapak rezeki nomplok ini, Bu. Ayo segera datang ke ATM ini." Itu karena orang yang apa? Mau kaya cepat tanpa kerja keras. Tapi coba kayak antum ini yang enggak mau kaya dengan cara seperti itu. "Pak, ini ada rezeki, Pak, dari hotel ini. Oh, untuk Bapak aja makasih banyak. Saya udah kenyang." Telepon lagi, "Pak, ini Pak keberuntungan." "Eh, untuk Ibu aja, makasih." Baru antum enggak ketipu. Kalau masih mengharapkan itu rezeki nomplok, udahlah itu. Tunggulah peluangnya antum ketipu. Ya. Banyak itu yang habis ketipu. Uangnya semua terkuras. Terusnya banyak ikhwan rahimakumullah. Macam-macam trik-trik mereka menipu. Ini semuanya ya ikhwan dapat terjadi karena orang ambisi, tamak. Masa antum permen harga 25 perak, 100 perak mau dapat Kijang Innova? Dari mana jalannya? Ya? Nabung uang ini aduh. Udahlah. Semuanya ya nasib itu. Semuanya tinggalkan. Yang jelas-jelas saja lah kita berjual beli. Jelas ya MLM MLM aduh. Tuh udah sekarang antum yang nyata-nyata aja lah. Jangan membangun istana di atas apa? Di atas awan itu antum bangun itu. Di atas khayal dan angan-angan. Enggak ada itu semua. Baik, kita ada dua hadis lagi. Silakan baca, kita selesaikan hari ini. Faddal. Wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a samaratun hatta tut'ima wa la yuba'u sufun ala zahrin wa la labanun fi dar'in. Rawahu At-Tabarani fil Awsati wa Ad-Darqutni wa akhrajahu Abu Dauda fi Marasili li Ikrimata wa huwa ar-raji'u wa akhrajahu aidan mauqufan ala Ibni Abbasin bi isnadin qawiyyin wa rajjahul Baihaqiyyu. Tayyib. Wa'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a thamaratun hatta tut'ima wa la yuba'u sufun 'ala dhahrin wa la labanun fi dhar'in. Rawahu At-Tabrani fil Awsati wad Darqutni wa akhrajahu Abu Dawud fil Marasili li'Ikrimata wa huwa ar-rajih wa akhrajahu aidan mauqufan 'ala Ibni Abbasin bi isnadin qawiyyin wa rajjaha al-Baihaqi wa rajjahahu al-Baihaqi. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual samaratun buah kurma hatta tut'im sampai dia telah masak sempurna, telah mulai terasa dia manis ya. Wa la yuba'u sufun 'ala dhahrin, dan Rasulullah juga melarang untuk menjual bulu binatang ternak jika dia masih di atas punggungnya belum dipisahkan. Wala labanun fi dhar'in, Rasulullah melarang menjual susu masih dalam yakni tetek binatang tersebut. Hadis diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Mausad Mu'jam Al-Awsat dan Darqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Marasil Ikrimah. Dan dia yang lebih rajih adalah hadis ini mursal Marasil, tapi dia sahih. Wa akhrajahu aidan mauqufan 'ala Ibnu Abbas, dan Abu Dawud mengutip hadis ini juga dari Ibnu Abbas secara mauquf hanya sampai kepada Ibnu Abbas dengan sanad yang kuat dan dirajihkan oleh Baihaqi. Maka hadis ini adalah hadis yang mursal dan sahih yang hanya sampai kepada Ibnu Abbas. Walaupun dia hanya sampai kepada Ibnu Abbas, tetapi memiliki hukum marfu, karena perkataan sahabat itu hujjah jika berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak ada campur tangan akal di sana. Dan hadis ini adalah larangan untuk menjual beli perkara-perkara yang sifatnya masih belum jelas, gharar. Melarang Rasulullah menjual kurma yang belum lagi jelas. Kecuali kok dia sudah tut'im, sudah mulai rasanya manis, baru boleh dijual. Kurma itu berproses dia. Sebelum dia menjadi rutab namanya busr. Busr itu bukan busr ya. Lain busr, lain busr. Busr. Al-busru. Busru ini adalah proses kurma ketika dia telah mulai menguning atau memerah. Karena kurma ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning. Dia telah mulai manis walaupun dicampuri dengan rasa kelat. Ketika itu boleh dijual. Ya. Tapi kalau masih putih enggak boleh. Dan barang-barang lain pun, buah-buah yang lain pun, dia akan dapat boleh dijual ketika telah mulai tampak dia memasak seperti rambutan, telah mulai menguning dan seterusnya, boleh dijual. Demikian juga larangan untuk menjual bulu, ya, yang masih lengket pada binatang tersebut, belum lagi disayat, belum lagi dipisahkan, enggak jelas. Dan juga melarang menjual beli susu yang belum diperas. Naam, hadis terakhir, faddal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamini wal malakih. Madamini. Naha an bai'il madamini. Madamini. Naha an bai'i madamini wal malakihi rawahu al-Bazzar wa fi isnadihi da'fun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i al-madamin wal malakih rawahu al-Bazzar wa fi isnadihi da'fun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi melarang untuk menjual al-madamin, sperma unta atau sperma jantannya binatang ternak untuk dibuahin, enggak boleh dijual belikan. Enggak jelas. Ya. Wal malaqih, dan melarang menjual beli janin yang masih dalam perut binatang ternak. Semuanya karena gharar, dilarang. Hadis ini dia dhaif dari Nabi, tetapi dia merupakan perkataan Abu Hurairah, maka dia memiliki hukum marfu. Semuanya terpulang kepada jual beli yang dilarang sebabkan karena ada gharar di sana. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian berakhirlah pembahasan tentang syarat-syarat jual beli yang dilarang. InsyaAllah minggu depan kita akan berbincang tentang masalah al-khiyar dalam berjual beli. Babul khiyar, bab untuk apa namanya melanjutkan jual beli atau membatalkannya, yang disebut dengan nama khiyar. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa nabiyina Muhammadin, wa akhir da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya tentang jual beli? Tafadhal, silahkan. Bismillah. Ustaz, dari hadis Urwah ini, apakah uang yang lebih dikasih orang untuk suruh beli, bolehkah itu untuk yang disuruh lebih uangnya, Ustaz? Ini lain lagi ceritanya nih. Dikasih uang untuk beli barang, dia putar-putarkan uang itu. Ya? Boleh enggak? Enggak boleh. Harus izin terlebih dahulu. Kalau itu keuntungan untuk antum, enggak boleh. Ya? Bagaimana kalau antum rugi? Bahaya. Kalau pun antum untung, dia enggak tahu itu. Enak kali keuntung dari uang aku. Dari mana jalannya itu? Enggak boleh sampai dia tahu terlebih dahulu. Pak, saya uang ini uang saya apalah, coba saya putarkan ya. Ya boleh aja, tapi bagi hasil lah, jangan untung sendiri. Makanya harus izin dia. Bai'ul fudhul ini enggak, dia enggak ada sama sekali untuk keuntungan dirinya. Dia ingin menguntungkan orang tersebut. Ya, karena menghormatinya, memuliakannya. Itu bai'ul fudhul. Dan itu pun akan sah ketika izin orang tersebut. Dia bilang, oh oke, okay, gak apa-apa lah. Sini uangnya, ini barang, boleh. Kalau dia bilang siapa suruh aku enggak mau, tetap enggak boleh. Ya. Maka bai'ul fudhuli itu dibolehkan jika izin daripada pemilik. Kalau andai kata antum malah ambil, antum putarkan, bahaya. Dilarang, Allah taala alam.